Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, reformasi birokrasi yang saat ini kita lakukan cenderung salah arah, serta belum sesuai dengan blueprint reformasi. Meski demikian, Hermawan Sulistyo juga berpandangan, langkah untuk melakukan kilas balik dengan membuat reformasi jilid kedua guna memperbaiki keadaan juga tidak mungkin dilakukan. Sehingga, hal yang bisa kita laksanakan adalah menjalankan proses demokratisasi dengan model tambal sulam, atau dengan kata lain melakukan perbaikan sambil berjalan. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Her, ada yang berpendapat jika kita tidak melakukan kilas balik untuk memperbaiki keadaan, maka Indonesia akan mengalami meltdown sehingga sejarah kelam akan kembali berulang. Apa pendapat Bapak? Iya dan tidak. Saya tidak percaya sejarah itu berulang, nggak ada itu. Tapi saya juga tidak percaya bahwa sejarah, proses-proses kejadian, hubungan sebab akibat itu linear. Jadi begini, nanti satu puncak sampai arahnya bisa diprediksikan secara linear. Enggak, gitu. Itu fluktuatif dan maju terus. Jadi kalau ini akan melumer sekarang, enggak lah, gitu. Nah, kenapa Bapak berkeyakinan seperti itu? Kenapa? Contohnya teman-teman aktivis bilang, wah, ini rezimnya SBY enggak sampai 2014 ini. Dari mana hitung-hitungnya? Nah, karena ada faktor objektif, faktor subjektif. Saya ini bukan pengagumnya SBY gitu. Tetapi secara objektif, nggak bisa diturunkan. Kenapa? Popularitasnya tinggi. Terus orang itu sekarang kelompok-kelompok itu terfragmentasi menurut kelompok kepentingan, mulai dari partai, profesi, penghasilan, pemukiman, dan sebagainya. Yang ketahanan sosial politiknya itu berbeda-beda. Satu kelompok udah bilang nggak tahan, dia nyerbu. Kelompok yang lain tawuran di tingkat bawah, di tingkat atas jarah-jarahan, tapi ketika ini capek, selesai, sepanjang proses itu, kelompok yang lain lagi nggak ikut-ikutan. Kenapa? Dia nyaman, dia enak, ngapain ikut? Nah, itu yang membuat satu komunitas, satu wilayah, satu golongan, satu kelompok sudah pecah ketahanan sosialnya. Nah, yang lain belum. Ketika ini sudah jenuh, sudah capek, yang lain pecah. Ganti-ganti aja. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Paz FM.